Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat diberikan kesehatan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, wa lahu qutu yaumihi, faka'anna huyiza lahu dunya bihadzafiriha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan keamanan di pagi harinya, masuk di pagi hari dalam keadaan aman fi sirbihi, di rumah tempat tinggalnya, aman, tidak ada keributan, tidak ada kekacauan, tidak ada rasa takut, mu'afa fi badanihi, sehat badannya, walahu qutu yaumihi, ada baginya persediaan makanan pokok untuk hari tersebut, faka'anna ma huyiza lahu dunya, maka seolah-olah telah dikumpulkan baginya dunia ini, bihadzafiriha, dengan seluruh sisi-sisinya. Di dalam hadis ini Rasulullah menerangkan tentang hakikat daripada kehidupan dunia. Sekedar yang penting mendapatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan perut. Demikian itulah hakikat dunia. Tidak harus bermegah-megah dan sebagainya. Sehingga kenikmatan yang luar biasa tatkala kita mendapatkan kenikmatan Islam, iman, dan serta badan yang sehat. Dikarenakan Rasulullah pula bersabda di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha, ila dzikrullah wa mawalah, wa 'alimun wa muta'allim." Dunia ini dilaknati, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dilaknati dan dicela pula seluruh apa yang ada di dunia, kecuali dzikrullah wa mawalah. Berzikir mengingat kepada Allah termasuk di dalamnya belajar ilmu agama. Dan apa-apa yang bisa mendukung kepada terlaksananya berzikir kepada Allah. Wa 'alimun wa muta'allim. Yang kedua yang tidak dilaknati adalah orang yang berilmu yang diamalkan, dan yang ketiga adalah orang yang mau belajar ilmu agama. Sehingga kita bersyukur di mana di sela-sela kesibukan yang ya mungkin ada yang harusnya memasak, ada yang mulai sibuk yang lainnya ya Pak penyiar ya. Oh iya Ustaz. Ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar. Iya alhamdulillah. Yang mana mudah-mudahan terlepas dari celaan yang Allah tetapkan atas ahli dunia. Sehingga suatu nikmat yang luar biasa. Di samping itu juga nikmat kesehatan ini harus kita syukuri. Sehingga di pagi hari ini sebagaimana tadi disampaikan, kita masih meneruskan pembahasan kitab Janaiz. Namun masih dalam terkait hukum-hukum orang yang sakit, dan sekarang terkait dengan yang sehat. Yaitu adalah disunahkan ataupun disyariatkan bagi mereka untuk mengunjungi orang yang sakit. Sehingga Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab yang kita jadikan sebagai panduan di kajian kita, Al-Mulakhas Al-Fikhi, dalam kitab Bab Ahkamil Janaiz, beliau mengatakan di halaman 225, Yusannu iyadatul mardha, disunahkan untuk kita menjenguk mengunjungi orang yang sakit. Yang demikian ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, khamsun tajibulil muslimi ala akhihi. Lima perkara yang wajib bagi seorang muslim atas saudaranya, saudara yang muslim. Maka disebutkan di antara lima perkara tersebut adalah iyadatul mardi ila iyadatul marid, yaitu mengunjungi orang yang sakit, menjenguk. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan lima perkara yang merupakan kewajiban seorang muslim atas saudaranya. Sehingga di sini terjadi pendapat di antara para ulama sebahagian menyatakan bahwasanya mengunjungi, menjenguk saudara muslim yang sedang sakit adalah wajib. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullah menerangkan wajib di sini bukan wajib ain, namun fardu kifayah. Dan Syekh Saleh Fauzan memilih pendapat yang menyatakan sunnah. Terlepas dari perselisihan tersebut, yang baku bagi kita adalah tentang hikmah dan keutamaan orang yang mau mengunjungi orang yang sakit. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 41 ataupun nomor hadis 2568 dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim apabila dia mengunjungi saudara yang muslim yang sedang sakit, sesama muslim yang sedang sakit, maka orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yazal fi khurfatil jannah, senantiasa dia ada di khurfah daripada surga sehingga dia kembali. Maka para sahabat bertanya, apa khurfatil jannah, apa khurfahnya surga itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan janaha, yaitu buah yang lezat yang ada di surga. Artinya orang tersebut berada dalam taman daripada taman-taman surga. Ini subhanallah. Orang yang mau mengunjungi orang sakit, dia berada di salah satu khurfah, yaitu buah-buahan daripada buah-buahan surga. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi di nomor hadis 969 dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, naam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghutufatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Tidaklah ada dari seorang muslim pun yang dia mengunjungi saudara muslim yang lain yang sedang sakit. Di pagi hari dia mengunjunginya, melainkan akan bersolawat atasnya, mendoakan kebaikan baginya, 70 ribu malaikat sampai dengan sore harinya. Menjenguk orang yang sakit di pagi hari, terus didoakan kebaikan oleh 70 ribu malaikat sampai dengan sore harinya. Dan kata beliau, wa in adahu asyiyatan, dan tidaklah dia mengunjunginya di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, melainkan akan bersolawat atasnya, mendoakan kebaikan baginya 70 ribu malaikat sehingga sampai dengan pagi harinya. Ini keutamaan yang besar. Dan kata Rasulullah, wa kana lahu khariifun fil jannah, dan orang tersebut mendapatkan buah yang lezat di dalam surga. Ini subhanallah, keutamaan yang besar bagi orang yang mau mengunjungi orang yang sakit. Sehingga terlepas dari hukumnya wajib ataupun sunnah, yang jelas mengunjungi orang yang sakit merupakan keutamaan yang besar. Dan merupakan ibadah yang dijanjikan di sana pahala mendapatkan buah daripada surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, fa'idha zarahu sa'ala an halihi. Maka apabila dia telah mengunjunginya atau akan mengunjungi orang tersebut, sa'ala an halihi, bertanya tentang keadaan si sakit. Bagaimana keadaannya, Pak? Bagaimana keadaannya? Apakah sakitnya bertambah parah atau bertambah ringan? Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadnu minal marid wa yas'aluhu an hali. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengunjungi orang sakit dan mendekat kepadanya bertanya tentang bagaimana keadaannya. Mengunjungi Sa'ad ibn Abi Waqqas, ditanya, bagaimana keadaanmu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, qad asabanil wajah. Ya Rasulullah, aku telah tertimpa penyakit yang sangat parah. Ini demikian. Rasulullah menanyakan keadaannya. Dibolehkan yang seperti ini. Ini demikian. Maka hendaknya dia mengunjungi orang yang sakit setiap hari atau dua hari sekali, dengan catatan selama hal tersebut tidak memberatkan si sakit. Atau pula mereka hendaknya tatkala mengunjungi si sakit, jangan sampai berlama-lama duduk di sisinya. Bukan karena barangkali ketularan, Pak Penyiar. Namun, barangkali hal yang seperti ini memberatkan bagi sakit. Si sakit. Sehingga, kalau ternyata si penderita sakit malah senang kalau dikunjungi, senang ditemani, karena bisa curhat misalnya, maka yang seperti ini justru dianjurkan. Hendaknya dia berlama-lama di sana. Gitu ya. Nah, ini demikian. Ini adab yang hendaknya diperhatikan. Di samping itu, bukan sekedar bertanya bagaimana keadaannya, namun yang perlu diperhatikanlah, maka dia tatkala mengunjungi orang sakit, mendoakan dia. Bagaimana doanya? Telah datang riwayat yang banyak dari Rasulullah. Di antaranya, yaqulu lil marid, berkata kepada orang yang sakit, la ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah apabila masuk mengunjungi sahabat yang sakit, beliau mengatakan, la ba'sa 'alaik, tidak apa-apa insyaallah. Tidak seberapa atasmu. Tahurun insyaallah, semoga membersihkan kesalahan dan dosa-dosa insyaallah. Insyaallah. Ini suatu hiburan bagi mereka. Sehingga hendaknya orang yang mengunjungi si sakit, wayudkhilu alaihi surur, memberikan atau memberikan masukan kepadanya dengan perkara yang bisa menjadikan hatinya senang. Sehingga Rasulullah banyak di dalam hadis menerangkan tentang barakallahu fikum, tentang hikmah-hikmah dengan adanya penyakit yang Allah timpakan kepada hambanya. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 5645. Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka akan Allah berikan musibah. Jadi ternyata seorang diberi sakit, diberi kemiskinan dan sebagainya, ini secara umum adalah merupakan tanda Allah mencintai hamba, kebaikan bagi hamba. Dan lebih ditegaskan lagi di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor hadis 2398. Rasulullah mengatakan, inna idzamal jaza ma idzamil bala. Fa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada hamba sebanding dengan besarnya ujian. Besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji mereka. Bisa jadi dengan penyakit, bisa jadi dengan bencana-bencana dan sebagainya. Ini demikian. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, karena ini adalah datangnya dari Allah dalam rangka kebaikan supaya kita teringat kepada Allah yang menguasai kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupan kita, yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Maka kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Nah ini tadi kebaikan bagi kita, ridho sini. Namun waman sakhita falahu sukhat, barang siapa yang benci dengan takdir Allah yang Allah tetapkan atasnya, maka orang tersebut akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sana perlu kita melihat hikmah-hikmah orang yang sakit. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah, ketika beliau mendapatkan orang yang sakit, ketika itu beliau mendapatkan ada sahabat yang sakit mata, bahkan hampir buta matanya. Ini suatu penyakit yang wah sudah sedih ya. Bisa tadinya enak memandang, ternyata sakit pegel sampai akhirnya hampir enggak melihat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dia. Menghibur dia. Sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di nomor hadis 5653 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna Allah azza wajal qala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Allah Ta'ala berfirman, apabila aku memberikan musibah, menguji kepada hambaku dengan habibataihi, diibaratkan dengan dua perkara yang dia cintai. Yang dimaksud oleh Nabi adalah kedua matanya, penglihatannya. Karena dicintai, orang kalau bisa melihat, masya Allah ya, masya Allah, bisa melihat keindahan dunia. Ya, namun kalau tidak, subhanallah. Nah, sehingga ternyata mata ini merupakan pemberian Allah yang harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Ya melihat sesuatu yang dihalalkan. Lain demikian, jangan terus sembarangan melihat sesuatu yang bukan miliknya dan bukan halal baginya. Yang bukan miliknya, dia itu melihat barang orang lain, kekayaan orang lain, sehingga setan bisiki kepada hatinya. Lain demikian, wah itu timbul iri, akhirnya barakallahu fikum berbuat dosa. Ataupun yang tidak halal, melihat aurat wanita yang bukan istrinya. Selain istri semuanya haram baginya. Walaupun ibu sendiri, walaupun juga sama-sama jenis wanita, tidak boleh melihatnya. Dilihat, ingatlah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nazar ini adalah mata pandangan, ini adalah panah. Sahmun min sihami syayatin, panah. Anak panah daripada panah-panah iblis. Yang masmum, yang beracun. Nah ini demikian. Akhirnya sebagaimana kata pepatah kita, dari mata turun ke hati. Dari hati sudah berbahaya itu. Oh, gitu, bermacam-macam. Ya, nah ini demikian. Bermacam-macam, sudah enggak karuan dan sebagainya. Nah ini sehingga di sini. Lah Allah subhanahu wa ta'ala apabila memberikan ujian kepada hambanya, diuji dengan matanya. Di perang Rasulullah, habibataihi, dua perkara yang dia cintai. Mata tadi. Ya. Maka barakallahu fikum, fasobaro, dan hamba tersebut sabar. Maka awattuhu minhumal jannah. Kata Allah, aku akan ganti baginya dengan dua mata yang diuji oleh Allah tadi. Dia apa? Dicabut dengan surga. Ini hiburan bagi si sakit. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan di nomor hadis 5642 dan Muslim di nomor hadis 2573. Rasulullah mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauqah yushaquha illa kafarallahu biha min khotoya." Tidaklah satu musibah pun yang menimpa seorang muslim dari musibah-musibah yang Allah berikan, baik berupa rasa capek, baik berupa kesedihan gara-gara memiliki sesuatu yang sudah diusahakan, diupayakan secara optimal namun tidak berhasil, atau kesedihan dengan sebab angan-angan yang tidak tercapai, ini sedih. Demikian pula adza, gangguan-gangguan serta penyakit, dan juga ghammin, kesedihan dengan sebab ya yang tiba-tiba muncul. Tidak ada sebab musabab, tidak tiba sedih. Kadang demikian. Ini semuanya sampai pun syaukah yushakuha, sekedar duri yang menusuk dia. Ini illa kafarallahu biha min khotoya, melainkan Allah akan akan menjadikan apa itu sebagai penghapus kafaroh dosa-dosanya. Ini demikian, sehingga orang yang sakit kalau menyadari yang demikian, insya Allah akan lega hatinya. Siapa orangnya yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Sehingga orang yang mengunjungi yang sakit tadi memberikan kabar-kabar gembira dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi yang seperti ini, menjadikan ringan orang yang sakit. Ternyata, oh, harapannya besar, pahala dari Allah. Harapannya besar, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Innallaha qad kataba li 'abdin manzilatahu fil jannah. Lam yablughu 'amaluhu fa asabahu musibatan fa yasbir wa yahtasib." Sesungguhnya Allah telah menentukan bagi seorang hamba, menuliskan baginya kedudukan dia di surga. Namun pahala amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan tidaklah menjadikan atau belum cukup untuk dia menempati surga yang telah Allah tetapkan tadi. Hingga akhirnya maka Allah memberikan kepadanya berbagai musibah, berbagai penyakit, musibatan, dan terus diuji bertubi-tubi. Namun hamba tersebut yasbir, bersabar dan berharap pahala kepada Allah, hingga akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab kesabaran dan keriduan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Yang demikian kalau disadari yang sakit, sebesar apapun yang namanya penyakit, tidak akan menjadi sebuah beban bagi dia. Ini demikian. Sebagaimana dialami oleh para rasul dan para sahabat Nabi yang ikhlas serta mengetahui hakikat hikmah daripada adanya musibah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang harus diperhatikan oleh orang yang mengunjungi orang sakit, yada'u lahu bisyifa, mendoakan kesembuhan bagi si sakit. Mendoakan kesembuhan bagi si sakit. Ini demikian. Rasulullah, dan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengunjungi orang yang sakit, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang ataupun doa yang pendek. Doa yang pendek ketika beliau mengunjungi Sa'd bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Sa'd bin Abi Waqqas. Demikian boleh berarti kalau begitu kita mengunjungi Muhammad misalnya berdoa, Allahumma shfi Muhammad. Allahumma shfi Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah Muhammad. Misalnya mengunjungi Fatimah yang lagi sakit, Allahumma shfi Fatimah. Ini doa yang pendek. Doa yang agak panjang dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengajarkan kepada para sahabatnya, apabila mengunjungi orang yang sakit, untuk berdoa, naam, dengan doa diantaranya, Bismillahi, ini panjang, kita pilih yang agak pendek, ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk kita mendoakan kepada orang yang sakit, sini, sebagaimana Anas bin Malik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau mengunjungi muridnya Sabit Al-Bunani ketika sakit. Maka beliau berdoa, Allahumma rabban nasi mudhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa la syafiya illa anta shifa alla yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi, ya Allah, Rabbnya manusia, Tuhan manusia, pencipta manusia, memberi rizki kepada manusia, yang mendatangkan penyakit dan yang menyembuhkan penyakit. Mudhibil ba'sa, engkaulah yang menghilangkan penyakit. Isfi, sembuhkanlah. Anta syafi, karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha memberi kesembuhan. La syifa illa anta, la syafiya illa anta. Tidaklah yang bisa memberikan kesembuhan kecuali hanya engkau saja. Bukan pak dokter, bukan pak kiai, bukan pak tabib, bukan yang lainnya. Yang memberikan kesembuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, la syafiya illa anta, tidaklah ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Shifa alla yughadiru saqama, berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit kembali. Tidak kambuh-kambuh kembali. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibolehkan pula bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit. Ini untuk yarkihi bil Qur'an, la siyama surat al-fatihah wal ikhlas wal mu'awwidhatain. Boleh dia meruqyah orang yang sakit dengan Al-Quran. Terlebih khusus surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, ataupun surat Al-Mu'awwidhatain, Kul a'udhu birobbil falak, Kul a'udhu birobbin nas. Ini ruqyah yang dibacakan. Apa itu ruqyah? Ya, ruqyah ini adalah secara bahasa adalah al-qiro'ah, bacaan. Jadi orang yang sakit boleh untuk diruqyah. Akan tetapi di sana ruqyah perlu kita berhati-hati. Karena di sana ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ruqyah merupakan bacaan untuk orang yang sakit. Nah, orang yang sakit. Kadang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kapan dibolehkan? Diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda jtima'i salasati syurut. Maka para ulama telah sepakat tentang bolehnya ruqyah apabila terkumpul padanya tiga syarat. Syarat-syaratnya harus diperhatikan. Sekarang lagi ramai nih Pak penyiar. Oh gitu saja. Rukyah ini banyak. Oh gitu. Sampai ada rukyah center. Gitu ya. Oh, ini demikian. Klinik rukyah dan sebagainya. Lah maka harus diperhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rukyah itu ada yang boleh, ada yang tidak. Di mana rukyah yang boleh? Ya. Ini kalau terpenuhi padanya tiga syarat. Yaitu disebutkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Tauhid, Qaulul Mufid. Beliau mengatakan syurutu jawazir ruqyah, syarat-syarat dibolehkannya ruqyah. Yang pertama, alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha dunallah. Tidak boleh kita meyakini, sama saja yang meruqyah ataupun yang diruqyah, tidak boleh meyakini bahwasanya ruqyah tersebut bermanfaat secara sendirinya tanpa terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demikian. Tidak boleh kita meyakini memang ruqyah ini menyembuhkan. Tidak boleh. Fa ini taqada annaha tanfa'u bi dzatiha min dunillah fa huwa muharram. Kalau sampai terjadi keyakinan ini bermanfaat dengan sendirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan, maka ini diharamkan. Bal syirkun, bahkan terjatuh pada perbuatan syirik. Ini demikian. Hendaknya dia menyadari bahwasanya atau meyakini ini sekedar sebab saja, sehingga akan bermanfaat apabila Allah menghendaki. Ya, demikian terkait dengan takdir Allah. Sekarang banyak Allah orang menyepelekan rukyah. Kata siapa? Wong saya sudah dirukyah berapa kali, masih terus malah tambah parah dan sebagainya. Loh, Anda tidak boleh meyakini rukyah itu bermanfaat dengan sendirinya. Tidak lain ini adalah sekedar sebab yang dibolehkan. Nah, ini demikian. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah alla yakuna mimma yukhalifu syar'a. Tidak boleh dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Perkara yang menyelisih syariat. Seperti apa misalnya? Kama idza kanat mutadamminatan doa ghairillah. Seperti misalnya ada di sana terkandung berdoa kepada selain Allah. Anda mau diruqyah. Coba silahkan Anda berganti baju Anda hitam-hitam. Konsentrasi. Kemudian minta kepada selain Allah istighatsatu bil jin. Seperti minta tolong kepada jin. Lihatlah gambar ini. Dan demikian. Wa ma asbaha dzalika, konsentrasi. Pusat perhatian kepada gambar Syekh Fulan. Misalnya demikian. Yang akhirnya dia minta tolong kepada jin. Atau yang semisalnya. Maka kalau ternyata demikian. Fa'innahu muharram. Ini tidak boleh yang seperti ini. Bahkan termasuk perbuatan syirik. Ini demikian. Dan yang ketiga, antakuna mafhumatan maklumatan. Lafat-lafat yang diucapkan, bacaan yang dibaca ini merupakan bacaan yang dipahami dan diketahui maknanya. Seperti apa itu? Yaitu seperti dari Al-Quran. Seperti dari Al-Quran. Ataupun juga doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kullus min majhulin falaysa li ahadin an yurqa biha fadlan an yad'uwa biha. Setiap nama yang tidak dikenal ataupun juga bahasa yang tidak diketahui maknanya, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meruqyah dengannya. Lebih-lebih berdoa dengannya. Walau urifa ma'nahu, atau diketahui maknanya namun tidak diketahui asal muasalnya, bukan dengan bahasa Arab. Ini demikian. Maka hendaknya kita mempelajari Al-Qur'an, membaca dengan benar. Nah, ini demikian. Ataupun juga kita mempelajari doa-doa Nabi. Ada sebuah risalah yang bagus, ini apa? Doa-doa. Sudah banyak diterjemahkan, ini punya judulnya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim saja. Benteng seorang Muslim. Sudah banyak diterjemahkan dengan judul apa Pak penyiar itu? Hisnul Muslim, sama ada juga ensiklopedia zikir. Ya, karena banyak judul. Ada yang betul. Dengan judul ensiklopedia zikir dan doa dan zikir dari kitab dan sunnah. Ada yang diberi judul perisai seorang Muslim. Ada yang tapi isinya sama. Sama ya. Penulisnya siapa Pak penyiar? Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani. Nah, ini bagus. Di sana diterangkan tentang doa-doa bagi orang yang sakit. Nah, ini di antara perkara yang harus diketahui bahwasanya boleh ruqyah dengan syarat ketiga tadi. Yang pertama, tidak boleh meyakini ruqyah tersebut bermanfaat secara langsung ya. Yang kedua, tidak boleh di sana perkara yang menyelisihi syariat. Yang ketiga, tidak boleh dengan lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya. Ya, atau majhul dia, tidak diketahui asal muasalnya. Seperti apa? Seperti rukyahnya orang-orang jahiliyah. Lah ini dilarang. Bagaimana rukyahnya jahiliyah? Ya, yaitu mereka merukyah dengan sesuatu yang ada unsur-unsur kesyirikan, atau dengan lafad-lafad yang tidak jelas, atau dengan dicampur meminta bantuan kepada jin, walaupun sudah dengan bahasa Arab. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah seorang muslim, keselamatan akidahnya ini lebih bagus dan lebih diutamakan, diprioritaskan daripada sekedar sehat badannya. Ini demikian. Nah, ini terkait dengan kunjungan orang yang sakit. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Ini demikian, dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa minta kepada Allah untuk senantiasa diberi kesehatan dan Amin. Diberi keimanan yang kokoh, sehingga Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada untuk memperbanyak amalan soleh di dunia ini. Amin. Tinggallah nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang sakit ketika sakitnya bertambah parah. Gitu, Ustaz. Ini demikian, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan amalan soleh yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Kami selaku yang membacakan di pagi hari ini tidak lain hanyalah beristighfar kepada Allah dan kemudian meminta maaf kepada para pendengar sekalian, yang semoga Allah menjadikan kita orang yang saling mencintai di atas agama Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.